وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والمضمر فصل. Asal yang baru, wal mudmar wad dhamir. Ya, wal mudmar wad dhamir. Ismani lima wudi'a lil mutakallimi. Ya, dia adalah keduanya adalah isim. Ya. Keduanya adalah isim. Lima wudi'a lil mutakallimin. Untuk sesuatu yang diletakkan pada mutakallim, misal ana au mukhatabin, atau untuk orang kedua yang diajak bicara, ya, semisal anta au ghaibin, untuk orang ketiga, ya, semisal huwa. Qala wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Dan domir terbagi menjadi dua. Domir mustatir yang tidak nampak, domir baris yang nampak. Nah. Wal mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafzi. Nah, domir mustatir ialah domir yang tidak memiliki surah, tidak memiliki bentuk dalam lafaz. Nah, gampang ini ya. Baik, kita baca syarahnya. Naam. Ya. Tafadhal dibaca di sini. Siapa di sini? Faris, baca Faris. Innama sumiya mudmaran bi qawlihim adnatu syaita ila satarahu ida satartahu ida satartahu wa akhbaitahu wa minhu qawluhum adnatu fi nafsi aw min al-umuri wa huwa al-huzalu للبصريين القناية والمكنية لأنه ليس باسم Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Qala rahimahullah ta'ala. Innama sumiya al-mudmar wa dhamir. Innama sumiya mudmaran. Kenapa dinamakan mudmar? Ya, dhamir itu. Ya. Min qawlihim admartu syai'a ay idha satartahu admartu admaru yudmiru idmar admartu asyai'a. Maksudnya apa? Satartu asyai'a idha satartahu, jika engkau menutupi sesuatu. Wa akhfaitahu, engkau menyembunyikannya. Maka domir itu sesuatu yang tidak kelihatan, merahasiakan. Makanya kolbu itu juga dinamakan domir. Kolbu juga dinamakan domir. Kenapa? Karena isi hati gak ada yang tahu. Wa minhu qauluhum admartu fi nafsi. Ah, itu aku memendam, merahasiakan, menyimpan itu di diriku. Aw minad dumuri. Nah, atau dia berasal dari kata dumur. Kalau berasal dari kata dumur, apa maknanya? Wa huwa al-huzalu. Huzal itu apa sih? Huzal itu nahafah. Nahafatun. Apa nahafatun? Kurus. Ceking, krempeng. Nah itu. Nahafah. Nahafatun. Kenapa kok berasal dari kata huzal? Yang huzal maknanya kurus, krempeng. Ceking. Nah, li'annahu fil ghalibi qalilul hurufi. Karena domir itu kebanyakan hurufnya sedikit. Berapa maksimal huruf domir? 3. Nahnu. Antum, lah mimnya itu bukan domir, mim itu huruf. Nah, ya, antuma, mim dan alif itu mimnya itu bukan domir. Paham sini ya? Mim itu kalau misalnya antum harfun dalun ala jam'i, ala jam'i dzukur al mukhatabin. Domir huwa 2 huruf. Hu 1 huruf. Ya, ana 1, paling banyak 3, nahnu. Udah itu aja. Nah, makanya dinamakan dia berasal dari kata dumur bermakna huzal yang artinya kurus. Kenapa? Karena huruf-hurufnya sedikit. Qala wa hadhihi at-tasmiyatu istilahun lil basriyyin. Nah, istilah domir ini istilahnya orang-orang Basrah, ulama yang ada di negeri Basrah. Wa yusammihi al-kufiyuna al-kinayata wal maqtiya. Nah, sedangkan ulama yang ada di Kufah menamakan domir ya, itu dengan kinayah dan makni. Kenapa nih Ustaz Abdul Rahman Fadoli? Bentar ya. Ah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, gimana? Pusat lagi. Assalamualaikum. Gimana sehat? Jelas. Hah? Lagi dar sedikit sama anak-anak. Kenapa ini? Apa itu? Wah, kesendut-sendut suaranya. Kesendut-sendut suara antum. Hah? Ah, ya jelas. Ah. Jelas. Allah alam enggak tahu saya. Ketahu mana. Enggak tahu nah. Coba searching fatwanya. Enggak tahu ana. Allah. Oh iya, kumbiaya. Assalamualaikum. Lanjut. Usami al-kufiyun al-kinaya atau makni. Ini sama ya. Makni itu isim maf'ul. Kinaya, kana yakni. Kinayatan. Kinaya udah jadi bahasa kita kinaya. Apa kinaya? Kiasan ya. Apa? Kinaya itu pasti bahasa kitanya. Perumpamaan, kiasan lah, sindiran, penggunaan kata yang tidak terang, dengan bahasa lain gitulah. Makni itu isim maf'ulnya. Li'annahu laisa bismin sharihin, karena dia bukan isim sharih yang jelas. Wa innama kuniya bihi, namun dia dikinayahkan, menggunakan kata yang tidak jelas. Ani zahiri, dari kata yang zahir, isim zahirnya. Ikhtisaran, ini secara ringkas. Terus dibaca sini. Ya. Saiful antum baca pakai PDF. Emang ada PDF-nya ini? Enggak ada ini PDF-nya kan? Ketemu enggak PDF-nya ini? Enggak ada. Setiap orang yang nyari ini PDF-nya enggak ada. Terus antum baca pakai apa pegang handphone itu? Hah? Dipoto kitabnya. Keren juga. Moto orangnya apa bukunya? Si Kais. Mukanya si Kais segini dari pun. Taib. Nah. Ah, tafadhal dibaca sini Ihsan. Apa i'rabnya ibn? Apa i'rabnya ibn? Maf'ul. Musonib mengikuti kisim ini di bagian ini mengikuti begitu siapa? Ibna Hisyamin. Ayo. Kismun. Nah. Wa qawluhu ila mustatirin wa barizin. Amir ini terbagi menjadi mustatir dan baris. Taibar kalau fiku. Ya. Ila mustatirin wa baris. Tabi'a al-musannibu fi hadzal qismi, ya, di qism ini di bagian ini musannib mengikuti Ibnu Hisyam. Pengarang kitab Qatr Nada. Sujurul Zahab. Pengarang kitab Awdah Masalik, pengarang kitab Mughdil Labib, pengarang kitab Qawaidul Irab, Al-Imam, Imam dalam Nahwu. Sebagian ulama menyatakan Ibnu Hisyam lebih alim daripada Sibawaih. Nah, dalam hal ilmu Nahwu. Nah. Wa huwa sharihun, ini sangat jelas. Fi annal mustatira qasimun lil baris, al-munqasim ila muttasil. Ini sangat jelas bahwasanya dhamir mustatir adalah qasim, qasim itu nasibun, qasimun nasibun bagian dari yang dhamir baris. Nah, kalau dhamir mustatir itu bagian dari dhamir baris. Yang terbagi lagi nanti menjadi muttasil dan munfasil. Sama saya ti sebagaimana akan datang. Wa kalamu ghairihi kasarihi bi annahu qismun. Nah, sedangkan pendapat yang lainnya, pendapat selain beliau, ya, yaitu sharih, seperti sharih bi annahu qismun minal muttasil. Ini dikatakan oleh Al-Faqihi. Bahwasanya dia isim yang sharih. Ya, dia adalah bagian dari isim dari dhamir muttasil. Allahu a'lam. Nah, ini persisian di kalangan nuhat. Ya, kita tidak perlu bahas panjang lebar mengenai hal ini. Ya, kita yang kita ambil faedah yang inti-intinya hanya. Nah. Baca berikutnya. Ya. Di sini siapa ini? Suyudi. Saya baca Suyudi. Suratun. Annahu la yadhharu. Fil kalimati. Fil kalimati. Hah? Natkon. Notkon. Khotun. Wa innama yanwi fiha. Wa innama yunwa. Wa innama yunwa fiha. Wadhalika ka dhamiru al-mustatiru fi qawlika. Wadhalika ka. Kafnya kaf apa itu Suyudi? Wadhalika ka. Kan dhamir kafnya kaf apa Suyudi? Raniko kafnya kaf apa? Kaf qafat. Berarti bacanya gimana? Ah, kadomiri. Terus. Berdali kata domiri al-mustatiri fi kaulika kum. Fa'innahu la yumkinu nabok. Tadi masdarnya. Natoko yantiku nutkon. Nutku Aslan di anna al-'araba lam tadh' lahu lafdhan yu'biru. Apa yu'bir? Enggak ada yu'bir. Yu'abbaru. Abbaru yu'abbiru. Yu'abbaru bihi anhu. Ah, coba Niko. Huwat domiro. Nah, sebagai apa? Domiro, khobar, laisa. Antanya ini domiro pasal nanti. Terus? Domiro, mustatiro. Ustuiro. Lit ta'biri. Because did takriri. Mubtada. Mubtada. Ah. Harus banyak-banyak murojaah nahunya nih. Ko sama Suyudi. Ya. Jangan biasain baca. Biasain kuat nahu dulu. Baru. Biasain baca nahunya gak kuat. Masal salan. Biasain kuat di nahu, nanti praktek baca itu enak. Ya, makanya Suyudi itu kaf aja bingung tadi. Nah, tahu enggak huruf jar itu adalah kaf? Nah, kenapa? Nah, berarti enggak mungkin. Nah, coba dimungkinin lagi. Nah, nanti disuruh baca lagi. Kesempatan baca itu kan tiap hari ada. Jadi, ya. Dari mana tadi yang belum dibahas? Wa qawluhu, makanya domir mustatir, ma laisa lahu suratun fil lafz, mustatir, namanya mustatir, istatara yastatir, ya, istita'is mustatir, mustatir yang bersembunyi, berarti dia tidak kelihatan. Ma laisa lahu suratun fil lafz, yang dia tidak punya bentuk dalam lafaz. Ai annahu la yadhharu fil kalimati, yaitu dia tidak nampak dalam kalimat. Lanutkan wala khotab. Lanutkan wala khotab. Dia tidak nampak dalam kalimat, tidak dalam bentuk ucapan, tidak diucapkan. La khotab, tidak pula ditulis. Ya. Misalkan saya berkata begini. Doroba Zaidan. Si Doroba ini kan fi'il. Zaidan maf'ul. Mana fa'il? Domir mustatir. Takdiruhu. Huanya enggak disebut, enggak ditulis, ya enggak? Nah, itu mustatir. Wa innama yunwa, hanya dia diniatkan aja, fiha. Ya, diniatkan aja dia. Udah, oh, ini pada kalimat tadi udah diniatkan. Ini pelakunya si dia nih. Wa dzalika kan dhamirul mustatir fi qaulika kum, yang demikian ini pada dhamir mustatir di ucapan Anda, kum, berdirilah. Mana fa'ilnya? Domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Fa innahu la yumkinu an nutqa bihi, karena enggak mungkin diucapkan aslan sama sekali. Ya, enggak mungkin kum anta, antanya fa'il enggak ada. Kalaupun ada anta bukan fa'il itu. Taukid dari fa'il. Fa'ilnya mana? Domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Domir yang wajib bersembunyi. Li'anna al-'araba lam tad'u lahu lafdhan yu'abbaru bihi anhu. Karena orang-orang Arab enggak pernah meletakkan fa'il pada kum tadi, misalkan sebuah lafaz. Yang lafaz tersebut diungkapkan. Sebuah kalimat orang Arab enggak pernah meletakkan dari kalimat dhamir mustatir misalkan kum. Ya. Orang Arab enggak pernah meletakkan lafaz yang nanti diungkapkan, diucapkan sebagai fa'ilnya, enggak ada. Pasti dimustatirkan. Nah. Paham sini? Wa amma qauluhum wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiru anta. Nah. Ini perkataan beliau yang mana ini? Enggak ada ya? Di matan ada enggak? Wa amma qauluhum, oh perkataan mereka. Fa'il pada kum kan dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Falaisa anta huwal dhamiru al-mustatiru fil fi'li. Innama huwa dhamirun munfasilun ustu'ira lit-ta'biri bihi. Anil mustatiri liqasdi taqribi al-mubtadi. Ya, maka anta itu hakikatnya dia bukanlah dhamir mustatir pada fi'il. Namun dia adalah dhamir munfasil, ya, yang ustu'ira, yang dipinjam. Ya, dipinjam. Untuk apa? Lita'biri bihi, untuk mengungkapkan dengannya. Dari mustatir, ya, dengan maksud tujuan takribil alal mubtadi. Dengan maksud untuk mentakrib, memudahkan mubtada mubtadi untuk memahami. Memudahkan para pemula mubtadi, ya, untuk memahami. Nah, qala wa huwa imma mustatirun wujuban. Nah, nama domain mustatirin ada mustatirnya itu wujuban. Kal muqaddari. Ya. Fi fi'li amrin. Fi fi'li amrin wahidin mudzakkari. Ya, semisal pada fi'il amr, yang amr ini untuk satu orang mudzakkar. Semisal idribkum yang pertama. Wujuban. Wa fil mudhari' al mabdu bi ta'i khitabil wahid al mudzakkar. Ah, dan juga pada fi'il mudhari' yang diawali dengan ta khitab. Yang wahid mudzakkar anta, berarti takum, tadrib. Wa fil mudhari' al mabdu bil hamzah, fil mudhari' yang diawali dengan hamzah, ana, akum, adrib. Au bin nun, ka, naqum, nadrib. Ah. Berarti ada berapa yang wajib? Ada berapa itu? Hah? Berapa? Empat. Filamer. Filamer wahid mudzakkar. Satu. Fil mudhari' yang diawali oleh ta. Ta. Khitab wahid mudzakkar. Fil mudhari'. Nah, yang keempat juga ada. Masih ada lagi. Mustatir wujuban. Misalkan fi'il pada ada. Adanya yang ditambahi oleh ma. Ma ada Zaidin. Nah, fa'il dari ada. Dhamir mustatir wujuban, bukan jawazan. Wujuban dari ada. Tapi kalau adanya pakai ma masdariyah. Udah ini insyaallah dipahami ini. Nah, barakallahu fikum. Dibaca di sini berikutnya ilham. La yahullu adh-dhahiru mahallahu. Lam yumkinu. Fimau. Terus arba'atan maf'ul dari zakarah. Nah, hasbuk, ya. Baik. Ya, nah, dhamir mustatir ini ada yang mustatir wujuban ila akhir. Wa dhabitul mustatir wujuban. Apa sih ketentuan dhamir mustatir itu wujuban? Ah, ketentuannya ini. Annahu la yahullu adh-dhahiru mahallahu. Bahwa isim dhahir tidak boleh menempati tempatnya. Ya, isim dhahir tidak boleh menempati si isim dhamir ini. Ya, misalkan, misal anta, ya, ana katanya, ana ashrabu, Nah, perhatikan ana asrob. Apa irobnya ana? Mubtada. Asrobu fa'ilnya bukan si ana lagi. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir wujuban taqdiruhu ana. Ya. Tapi isim dhahir nih, isim dhahir. Ana Zaid an asrobu Zaidun. Wah, cocok enggak? Asrobu Zaidun. Cocok? Enggak cocok. Nah, isim dhahir enggak bisa menempati tempatnya dia. Kum Zaidun, ya enggak bisa. Nah, misalkan gini, kum ya Zaidu, boleh enggak? Boleh Zaidu sebagai apa? Bingung dia. Kum ya Zaidu, Zaidunya sebagai apa? Hah? Ya munada itu benar, munada. Fa'il bukan? Bukan. Fa'il dari kum tetap anta. Kum ya Zaidu. Nah, jadi Zaidu kan isim dhahir. Ya gak bisa menempatin posisi fa'il. Dia munada. Itu aja kok bingung antum. Paham sini? Jadi ini gak bisa digantikan dia oleh isim dhahir. Ya, isim dhahir gak bisa. Ana Zaidun gak bisa. Nah, asrabu Zaidun al-qahwata. Asrabu Zaidun al-qahwata. Ini berarti Zaidun apa ini? Nyempil ini. Apain di sini? Asrabu Zaidun al-qahwata. Eh, mungkin bisa kita katakan apa dia? Ma'atub. Gak ada huruf atopnya. Gak boleh kalimat seperti ini. Nah. Baik. Wa kadzalika kadhamirin mustatir fi qaulika, yang demikian seperti dhamir mustatir pada ucapan anda kum, fa innahu la yumkinu ibrazu, yang kayak seperti ini enggak mungkin nampak dhamirnya, apa posisi dari dhamir tadi mustatir itu, wala ihladu dhahiri mahallahu, dan tidak mungkin isim dhahir menempati tempatnya. Fala yuqal kum, kok kum sih antum apa? Kom apa kum? Kom, kok kom sih? Harusnya kum. Ya kan lagi bahas itu. Kok jadi kom sih? Ya kum. Ya. Nah, lain. Kalau kom apaan? Kok kom. Kum anta. Wala kum Zaidun. Ala ayakuna anta wa Zaidun fa'ilan lahu. Bahwa kum, apa namanya? Anta dan Zaid sebagai fa'il dari, enggak bisa. Wa amma qawluhu ta'ala uskun. Nah, lihat fa'il dari uskun dhamir mustatir wujuban taqdiru anta. Anta wa zaujuka al-jannata. Maka anta laisa fa'ilan lil fi'li, bukan fa'il dari fi'il amr uskun. Wa inna ma huwa tawkid. Itu tawkid lid dhamir al-mustatir fihi. Ya, bagi dhamir mustatir yang ada di uskun. Uskun anta anta gitu. Uskun anta. Ya, seolah penegas. Paham sini? Wa istatiru ad-dhamiru wujuban. Dhamir mustatir yang wujuban fi mawadi'ah. Itu ada pada berbagai tempat. Dzakara al-musannif minha arba'atan. Yang musannif menyebutkannya itu ada empat tempat di sini. Nah, dibaca di sini. Repi, repi, baca repi. Yeah. istitarahu fa inna istitarahu yubrazu enaknya ya. Nah, baik, ada empat di sini yang ahaduha, salah satunya fi'il amril wahid al-mudzakkar. Pada fi'il amr yang fa'ilnya adalah mudzakkar. Nah, baik, barakallahu fikum. Nahu anta takum. Mana sih? Idrib. Idrib ya lah, ini yang fi'il sulasi. Kum intalik istakhrij. Idrib kum intalik istakhrij. Nah, ini semua kan fa'ilnya wahid mudzakkar ya lah. Satu orang aja. Kum anta, idrib anta, intalik anta, istakhrij anta. Fa fi kullin minhuma, pada setiap masing-masing dari kesemuanya tadi, minha fi kullin minha domirun mustatir wujuban. Nah, itu terdapat domir mustatir yang wajib istitar, wajib disembunyikan. Nah, marfu'ul mahalli yang posisinya adalah marfu' alal fa'iliyati, sebagai fa'il, sebagai fa'il. Bighilafi amril wahidati, ini berbeda dengan fi'il amr yang ditujukan untuk wahidah mu'anas, satu orang anti gitu, satu orang perempuan. Wal musanna wal majmu', musanna maupun majmu', fa inna dhamira yubrazu, maka dhamirnya ditampakkan. Fil jami' pada semua tadi, pada apa namanya, al-wahidah, amr al-wahidah, kepada musanna maupun jama'. Ya, contoh, kumi, anti dengan kamu, kumi. Kuma, kumu, ini domir semua, yubrosu, ditampakkan semua. Nah, barakallahu fikum. As-sani, yang kedua, fil mudhari al-mabdu' bi ta'in khitabin. Bi ta'in khitabil wahidi. Yang kedua, pada fil mudhari yang diawali oleh ta' khitab, anta al-mudzakkar. Nahu anta taqumu. Anta tadribu. Antanya bukan fa'il ya, mubtada. Wa tantaliqu wa tastakhriju. Ai anta. Bi khilafil mabdu' bi ta'il ghaibah. Ini berbeda dengan ta' ghaibah. Hindun takumu. Nah, itu bukan mustatir wujuban. Hindun mubtada takumu. Tidak bisa. Ai hiya. Nah, pada hindun takumu fa inna istitarahu fa inna istitarahu, maka mustatirnya pada hindun takumu, takumu itu jaizun, jawazan. Ya, la wajibun, enggak wajib. Ya, jawazan artinya isim dhahir boleh menempati posisinya. Hindun takumu hindun. Ah, ya enggak? Ah, isim dhahir boleh, misalkan kita katakan ya, doroba Zaidan. Ya. Mana fa'ilnya? Huwa. Kita ganti aja. Doroba Zaidun Amron. Doroba Zaidan, doroba Amrun Zaidan. Amr kali-kali yang mukulah. Dari dulu contohnya Amr madrub terus. Kali-kali jadi dorib. Nah, Baik. Bi khilafil mabdu bi ta'il khitabil wahidah. Nah, berbeda dengan ya, dengan yang dimulai dengan yang diawali dengan ta yang khitab wahidah, anti. Awi tasniyah atau tasniyah, awil jama' atau jama'. Ya, fa innahu yubrazu fil jami'. Itu semua ditampakkan dhamirnya. Takumina, mana dhamirnya takumina? Mana dhamirnya takumina di sini? Ya, muannasah muqotoba. Takumani, mana dhamirnya? Alif, takumuna, mana? Al-waw. Tayyib, barakallahu fikum. Sudah mulai ngerti? Ya. Wasalisu, yang ketiga. Nah. Yang ketiga, tafadhal, dibaca. Nah. Siapa? Si Raymond. Ngarang dia, enggak dilihat tasrifnya. Itu isim fa'il dari azzama yu'azzimu. Awil mu'azzimu. Ayo. Nah, sebagai apa nafsahu? Tahu gitu, baca benar irob salah, tahu kan? Baca benar irob salah. Sebagai apa Niko? Ah, enggak tahu Niko. Kais. Maf'ulun bi. Kenapa maf'ulun bi, Kais? Memangnya kenapa? Mana amilnya? Apa mana amil dari maf'ul bi nafsahu, Kais? Siapa yang mana? Ah, itu baru jawaban. Ah, terus. Nahnu nahnu wana darimu ai nahnu bahadihi arba'atu bahadi arba'atu mawadi mawadi'a yastabiru fiha ad-dhamiru wujuban wala yafa'u fiha al-fi'lu wala yafa'u fiha al-fi'lu al-ismu al-isma. Al-isma? Al-isma al-dhamir. Kejebak-kejebak nih. Terbiasa baca kayak begitu. Ya, lama-lama kebiasa. Baik, yang ketiga pada fi'il mudhari al-mabdu yang diawali bil hamzah dengan hamzah untuk mutakallim. Wahdah ana. Mudzakkaran kana au muannasan, baik dia mudzakkar atau muannas. Contoh aku mu'adribu ai ana. Ajlisu aktubu aqra'u dan seterusnya. Usolli. Ujarisu. Arabi yang keempat, fil-fil mudari al-mabdu bin nun. Fil mudari yang diawali dengan nun. Lil mutakallimi bin nuni. Lil mutakallim aladhi ma'ahu wairuhu. Nun mutakallim. Orang yang pertama berbicara. Nahnu kami. Yang bersama dia ada orang lain. Au mu'adzim nafsahu, atau dia sendiri untuk mengagungkan diri dia. Biasa begini kan, padahal dia sendiri tapi bilangnya kami, kita. Biasa itu. Orang musyrikin Quraisy enggak ada yang menentang Al-Qur'an, keesaan Allah dari sisi ini, enggak ada. Karena mereka paham nahwu. Mereka paham bahasa Arab, belum ada nahwu dulu ya. Mereka paham bahasa Arab. Beda sama orang-orang juhal yang mengatakan katanya Allah Esa itu bukti kami, ya juhal. Enggak ngerti bahasa Arab. Kalau orang musyrikin Abu Jahal paham. Enggak nanya dari situ. Penentangan mereka terhadap Rasulullah, terhadap Al-Qur'an enggak ada dari situ. Dari arah sini enggak ada. Padahal jelas enggak kami-kami gitu kan. Kenapa? Karena mereka paham. Baik, nahu. Nahmu, nahnu nakumu. Wa nadribu. Maka nahnu bihadihi arba'atu mawadi'ah. Fahadihi arba'atu mawadi'ah, maka empat tempat ini, yang pertama tadi pada apa? Amr, Ghaib, Wahid, ya, dan seterusnya. Yastatiru biha ad-dhamiru wujuban, maka dhamir wajib mustatir. Wala yarfa'u biha al-fi'lu, dan fi'il tidak merofakan padanya ism dhahir, isim dhahir. Nah. Taibar. Lanjut. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa imma mustatirun jawazan. Nah, mustatir itu ada yang wujuban kayak tadi di empat tempat, atau yang jawazan, yang jawazan. Kal muqaddari binahwi, seperti yang ditakdirkan pada ucapan. Pada ucapan sanahu Zaidun yakumu. Entah misalnya Zaidun yakumu. Yakumu Zaidun. Yakumu abuhu. Zaidun yakumu akhuhu. Hindun takumu. Hindun takumu ummuha. Wala yumkinu al-mustatiru illa domiro rafin. Dan yang namanya domir mustatir tidaklah dia melainkan pada posisi domiro fa. Imma fa'ilan, apakah dia sebagai fa'il, au na'ibal fa'ili, atau sebagai na'ibul fa'il. Nah, terus dibaca ya. Zakir lagi. Ya hullu. Wa qawluhu wa imma mustatirun jawazan. Dhamir mustatir, apakah dhamir mustatir jawazan? Dhabitul mustatir jawazan. Apa sih ketentuan dhamir mustatir jawazan itu? Ai annahu alladhi yahulu adhahiru mahalahu. Itu isim dhahir dapat menempati kedudukannya. Ya. Tadi kebalikannya dengan dhamir mustatir wujuban, yang tidak dapat digantikan oleh isim dhahir. Wadalika ka dhamir al-mustatir fi nahwi fi qaulika, yang demikian ada pada dhamir mustatir dalam ucapan Anda, Zaidun qoma. Fa inna fi qoma, maka pada qoma itu terdapat dhamiran mustatir. Jawazan. Zaidun qoma. Ya. Terdapat dhamir mustatir jawazan takdiru huwa ya'udu ala Zaid, yang Zaid huwa ini kembali kepada Zaid. Wadalil wala anna istitarahu jaizun. Jadi bahwasanya mustatirnya dia itu boleh, enggak wajib, anna zahira yahullu mahallahu. Bahwasanya isim zahir dapat menempati posisinya, takul Zaidun qoma abu. Ya enggak, Zaidun qoma abu. Boleh enggak kalau kum kita ganti isim tempat ini isim zahir. Kum abuhu. Bisa enggak? Enggak bisa. Kum abuhu enggak ada. Nah. Ya, mana lagi tadi? Wa yastatiru ad-dhamir. Ini ya. Terus berikutnya. Siapa? Hafid. Amtsilat taqaddama amtsilatun lahu. Wa futiha ar-ra'u. Atau boleh juga wa fathir ra'i. Nah, ma'atul kedom. Terus udah selesai. Cepat ini ya. Wah. Selesai. Ya, tinggal 2 baris. Wa amal berarti sekarang mana? Wa yastatiru ad-dhamiru. Dhamir mustatir jawazan. Dhamir mustatir jawazan itu fi mawadi'ah, itu di sebagian tempat. Zakara al-musannifu minha mawdi'ain. Yang musannif menyebutkannya di 2 tempat saja. Salah satunya fil fi'il mudhari al-mabdu bil ba, pada fi'il mudhari yang diawali oleh ba. Afwan, ya. Mana ada ya ba, ana itu bukan anabtu. Diawali oleh ya. Nahu Zaidun yaqumu. Ai huwa. Dapat digantikan ya oleh isim dhahir. Zaidun yaqumu abuhu. Asani fil fi'il fil mudhari al-mabdu bil ta al-ghaibah lil ghaibati. Fi'il mudhari yang diawali oleh ta ghaibah. Hindun taqumu ummuha. Hindun taqumu ummuha ukhtuha. Ya, ai hiya. Wa qawluhu wa la yakunu al-mustatiru illa dhamir raf'in, kecuali dhamir rafa' imma fa'ilan aw na'iba fa'il. Amal fa'il, adapun dhamir mustatir yang fa'il, fa jami'u taqaddama amsilatullah. Maka sebelumnya seluruh yang telah disebutkan contoh-contohnya itu yang sebagai fa'il. Wa mana ibuhu, yang sebagai naibul fa'il, contoh Zaidun duriba. Ya, dengan didomahkan awalnya wa anta tukramu, dengan didomahkan awalnya dan difathahkan ra. Ai anta. Ai selesai. Masuk ke dhamir baris, insyaallah. Cukup dulu ya, dhamir baris nanti.